Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita masuk hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Bila bertemu huruf jaiyah. Itu ada tiga. Dibaca dengan idgham mislain kalau bertemu dengan mim sama mim. Kamu bertemu dengan ba dibaca dengan ikhfa syafawi. Kalau bertemu dengan selain mim dan ba adalah izhar. Gampang. Jadi yang ada dengungnya cuma kalau bertemu mim sendiri atau bertemu dengan ba. Selainnya itu tidak ada dengungnya, itu aja. Prakteknya mim bertemu mim, ya, bi izni rabbihim him min kulli amr. Ya, coba. Bi izni rabbihim. Jadi ada mim bertemu mim. Yang penting ada dengungnya. Him min. Nah, yang kedua bertemu dengan ba. Nah ini. Ini prakteknya sama dengan iqlab tadi. Iqlab. Ada mim bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan ba, bacaannya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Nah, di sini bacanya ikhfa. Ikhfa itu samar. Jadi mimnya ya samar. Mimnya samar. Tarmihim. Bukan him bihija. Tarmihim bihijahim. Sedikitlah kasih sedikit bengangan. Sedikit bengangan gitu. Rongga sedikit. Tarmihim bihijaratim min. Ya, nah itu min sijil ya. Hijaratim min itu beda lagi mim bertemu. Kalau ini mim bertemu ba. Tarmihim bihijaratim min. Sijil. Yo. Ya. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Ya, jadi mimnya disamarkan. Rabbahum bihim. Rabbahum. Bukan rabbahum. Tapi rabbahum agak samar. Ikhfa syafawi. Inna rabbahum bihim. Ya. Inna rabbahum bihim. Ya, seperti itu. Kalau izhar syafawi mimnya memang jelas. Selain mim dan ba izhar maka jelas. Ayyukum ahsanu. Ya. Ini kok betul ya. Faragha alaihim darba. Kuntum tadrusun. Ya. Amsalakum. Amsalakum. Mim sukun bertemu sa. Amsalakum. Amsalakum. Mim bertemu za. Wahum zalimun. Wahum zalimun. Ya. Mimnya jelas, tidak ada dengungnya. Sekarang kita C. Hukum nun dan mim bertasydid. Ini adalah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Jadi kalau ada mim tasdid, nun tasdid, dengungkan agak lama dikit, yaitu dua harokat. Kalau kita perhatikan kadang-kadang di kaset-kaset itu lebih dari dua harokat. Ya, kalau lebih pun tiga, jangan sampai menjadi empat. Kalau empat terlalu banyak. Kenapa ada yang sampai tiga itu? Supaya memang betul berbeda antara izhar dan gunnah. Amma yo. Amma. Th Thumma. Mimma. Anin nabai. Al-jinnati. Al-jinnati. Wan-nas. Ya, ini untuk bab ini, bab nun sukun dan mim sukun ini yang perlu diperhatikan, dihafalkan itu yang sifdha thana kam jada syakhsun qad sama, yang halaman 11 itu tentang huruf-huruf ketemu, huruf-huruf ikhfa. Sekarang kita masuk idgham dan izhar. Langkah ketiga, kuasailah idgham dan izhar. Idgham memasukkan dua huruf menjadi satu. Kalau izhar itu tidak dimasukkan, tapi memang dibaca sehingga dengan huruf yang kedua betul-betul pisah. Ya, jelas. Idgham itu ada dua. Kalau dilihat dari satu idgham, idgham shaghir dan idgham kabir. Shaghir artinya apa? Shaghir, kecil. Kabir, besar. Idgham shaghir ada dalam riwayat kita. Idgham kabir sama sekali tidak ada. Idgham kabir miliknya riwayat lain. Idgham shaghir itu gimana? Idgham yang terjadi huruf pertama sukun, yang kedua adalah berharokat. Kalau idgham yang kabir sama-sama berharokat. Contoh idgham yang sama-sama berharokat. Zil arsy sabila. Shi sa. Shi sa. Ada shin besar, shi sa, shin kecil. Berarti huruf pertama shi, huruf kedua sa. Sama-sama berharokat. Zil arsy bi, zil arsy bila. Itu bacaan yang lain tapi. Nah, kalau itu namanya idgham kabir. Tapi kita tidak kenal itu. Kita kenalnya adalah idgham shaghir, yang mana artinya huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Contoh yang tadi itu idgham biguna, mai yaqulu. Nah, itu. Idgham shaghir semua itu. Huruf yang hafaz itu semua idgham shaghir. Idgham biguna kan ada tadi, nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu apa lagi itu? Mim, yeah. Idgham bila gunnah itu juga. Kemudian kalau dilihat dari sempurna enggak sempurna, idgham ada dua juga, idgham kamil sama idgham naqis. Idgham kamil sama idgham naqis. Ini di sini enggak ada ya, ini saya tambahan saya. Idgham kamil sama idgham naqis. Idgham kamil adalah idgham sempurna, idgham naqis adalah idgham apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Iya, idgham kurang. Idgham tidak sempurna. Nah, ini ada semua nanti. Idgham kamil kita juga ada, idgham naqis juga ada. Nah. Idgham kamil itu kalau dimasukkan langsung penuh. Sehingga huruf pertama kayak enggak ada, seperti may yaqulu, nunnya kan enggak ada seperti. May yaqulu, nunnya di mana, hilang. Itu kan mim terus ya tasdid, may yaqulu kan gitu kan. Nunnya adalah berubah jadi dengung itu. Mai agak panjang itu. Itu adalah athar daripada nun, bekas dari nun. Mai yaqulu, tapi kan enggak kelihatan. Nah, itu. Karena kalau ya, kalau tasdid saja tidak ada nunnya, tidak ada dengungnya. Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ayyukum, tidak ayyukum, ah tidak, ayyukum, nah gitu. Ya, kita kembali pada idgham kamil dan idgham apa tadi? Naqis. Jadi kalau kamil dimasukkan secara sempurna, kalau naqis tidak sempurna, dimasukkan tidak sempurna, masih tersisa. Contoh yang masih tersisa, contohnya la in basatta, la in basatta. Nah, la in basatta itu coba dilihat di halaman 17 itu. La in basatta itu 17 itu yang tok bertemu tak itu. Halaman 17 itu idgham naqis. Ada to bertemu dengan ta. Idgham naqis. To bertemu dengan ta. La in basatta. Basatta. To-nya masih basatta. Kalau diidghamkan secara sempurna, maka to-nya hilang betulan. Basatta langsung gitu. Basatta. Nah, tapi karena idghamnya tidak sempurna, sisa-sisa to itu masih kelihatan, masih ada. Basatta. Kalau to kan itbak, itbaknya masih ada. La in basatta. Basatta. Bukan basatta, tapi basatta. Nah, itu namanya idgham secara naqis. Coba la in basatta. Yo. Ya, basatta ya. Nah, kayak seperti ini, mengapa sampai seperti ini kok susah-susah amat gitu kan? Ayo, karena ini lari masalahnya riwayat, kita pengin membaca tadi sebagaimana Rasulullah mengatakan idza aratta an taqra Al-Qur'an ghaddan kama unzila. Apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an ghaddan kama unzila seperti diturunkan, ya udah ikuti bacaannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud seperti itu. La in basatta. Yo. Ya, itu. La in basatta. Nah, itu namanya idgham naqis. Idgham naqis. La in basatta. Ya, oke. Okay. Nah, itu idgham ada kabir shaghir, idgham kamil dan naqis. Nah, idgham yang yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita tadi nun sukun apa itu, idghamnya masuk ke mana? Idgham yang kamil. Bukan naqis, ka kamil. La illam yantahi, la illam itu adalah kamil. Kemudian masuk dalam kalau shaghir kabir masuk shaghir. Nah, kalau hukum mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqariban adalah idgham yang nanti di situ ada kamil juga ada naqis. Kita bisa lihat. Jadi idgham mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqariban adalah idgham yang terjadi selain pada nun dan mim ya dan lam. Nah, ini karena nanti lam sukun itu ada idgham qomariyah, idgham syamsiyah itu sudah ada pembahasan sendiri. Jadi kalau nun sukun sudah ada pembahasan sendiri, mim sukun sudah ada sendiri, lam sukun nanti ada. Nah, selain itu nanti masuk ke dalam idgham mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqariban. Idgham mutamatsilain adalah huruf yang sama. Ada huruf yang sama ya selain mim sukun dengan mim ya, ya. Jadi contoh ba bertemu dengan ba. Nah, ini diidghamkan kamil sehingga huruf pertama seakan-akan enggak ada. Contoh ba bertemu dengan ba, idrib bi'asaka. Yo. Idrib bi'asaka. Kalau enggak dimasukkan jadinya idrib bi'asaka, tapi kalau dimasukkan jadi idrib bi'asaka. Kemudian fama rabihat tijaratuhum. Ya. Tak bertemu dengan tak, sehingga taknya yang pertama seakan-akan enggak ada. Kalau ada, kalau enggak diidgham kan, jadi fama rabihat tijaratuhum itu kalau enggak diidghamkan. Tapi ini wajib diidghamkan. Fama rabihat tijaratuhum. Ya. Kalau dalam surah Al-Kahfi apa? Wa idza warabat taqriduhum. Itu langsung masuk warabat taqriduhum. Contoh wawu bertemu wawu yang paling bawah itu. Halaman 16 paling bawah. Wawu bertemu dengan wawu. Asaw wa kanu. Jadi wawunya yang pertama seakan-akan enggak ada, langsung wawu yang kedua bertasdid. Asaw wa kanu. Yo. Asaw wa kanu. Ini kadang-kadang orang bacanya dikira adalah idgham bighunnah. Jadi asaw wa kanu. Ini salah. Harusnya asaw wa kanu, tidak perlu digunakan. Tidak perlu asawakanu, tidak salah itu. Asawakanu. Sekarang idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen itu dua huruf sejenis apanya? Sejenis tempat keluarnya, sejenis makhrajnya. Tempat keluarnya sama, tapi sifatnya beda. Tempat keluarnya sama itu maksudnya sama-sama dari ujung lidah. Contoh dal ta to, itu semuanya sama di ujung lidah, satu kamar. Dal ta to. Coba ad, rasakan. Ad. Ad, at, alto. Itu semuanya di ujung lidah semua, satu kamar. Beda sifatnya. Ya kan, ada yang isti'la, ada yang istifal, kan? Ada yang hamas, ada yang jahr. Nah, ini beda sifatnya. Tapi kamarnya sama. Kamarnya sama. Nah, sama seperti antum ini, satu kamar, satu masjid. Tapi sifatnya beda-beda, namanya beda, sifatnya beda. Itu bisa digabung itu. Bisa diidghamkan itu. Antum ini bisa diidghamkan karena satu kamar. Itu mutajanisan. Ini namanya mutajanisan. Satu jenis makhraj. Kalau yang mutamatsilan tadi, jenisnya sama, terus makhrajnya sama, sifatnya sama. Sama kapi wong mim bertemu mim, ba bertemu ba. Orangnya itu wong kembar gitu. Tapi wong kembar pun ternyata ya kayaknya mutajanisen aslinya itu, bukan mutamatsilen. Oke. Delta to. Ini delta to. Nah, dal bertemu ta itu idgham kamil. Ta bertemu to idgham kamil. Ta bertemu da idgham kamil. Nah, baru to bertemu ta idgham naqis. Sekarang yang kamil dulu. Qad tabayyana. Kalau kamil seakan-akan huruf yang pertama hilang. Memang langsung dihilangkan gitu, langsung ditasdidkan yang huruf kedua. Qad tabayyana. Dalnya enggak ada. Idh hammat ta'ifatun. Idh hammat ta'ifatun. Kamil. Ta-nya anggap aja enggak ada, langsung matto, matto. Ujibad da'watukuma. Nah, ini baru naqis ini. La in basatta. La in basatta. Nun sukun bertemu ba itu iqlab ya tadi. Ta bertemu to. Nah, ini adalah idgham mutajanisen. La in basatta. La in basatta. Ahattu bima. Ahattu bima. Ya, itu idgham naqis juga. Sekarang yang thadazo. Thadazo ini kamil. Kamil semua ini. Kamil memba itu juga mutajanisen. Ini dalam beberapa buku memba dimasukkan ke dalam mutaqoriben. Ini salah. Karena memba itu mutajanisen. Mutajanisen itu satu jenis makhrajnya. Sama makhrajnya. Kalau karena apa? Mem dan ba itu sama-sama dua bibir. Sama-sama di sini, sama makhrajnya, sama-sama di dua bibir. Ya kan? Oke. Sekarang ini semuanya apa nama idgham kamil. Idzalamtum. Idzalamtum. Dzalnya hilang, langsung masuk dzo. Idzo, idzo, ya. Yalhadzalika. Sanya hilang, kamil karena sanya jadi hilang. Yal hadzalika langsung. Yal hadzalika. Yal hadzalika. Sekarang mim bertemu ba. Ini kamil juga. Ba-nya hilang. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ini biasanya kalau belum belajar tajwid, biasanya irkab makna rata-rata bacanya. Ini baknya hilang, kamil. Kamil, langsung baknya hilang, langsung masuk mim. Irkam makna. Begitu juga, bak bertemu dengan, oh kok sama nih? Oh, afwan, ini maksud saya tak pisah, ternyata malah diulangi. Ya, ini salah, diulangi. Ini harusnya terpisah. Fadzo itu contohnya dua, ba mim contohnya irkam ma'ana gitu, gitu. Irkam ma'ana itu bukan contohnya fadzo, tapi contohnya apa? Mimba. Nah, itu. Ini kelebihan satu, dicoretlah di atas tuh. Yang irkam ma'ana yang atas itu dicoret. Ya. Idgham mutaqariban. Apabila ada dua huruf berbeda tapi berdekatan makhrajnya. Jadi kalau tadi sama persis semuanya, kalau yang kedua adalah sama-sama tempat keluarnya, kalau yang mutaqariban ini enggak ada yang sama, cuman berdekatan. Nah, ruangannya beda. Ini masjid kono masjid, ya itu berarti berdekatan. Nah, bukan satu masjid. Di sana ada orang ngaji, sini ada orang ngaji. Antum sama sana itu namanya mutaqariban. Sifatnya ya beda, tempatnya ya beda tapi berdekatan. Hanya gitu aja. Hurufnya beda, sifatnya beda, makhrajnya beda tapi berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Qaf itu kalau ini tenggorokan, ini qaf. Ini tenggorokan, ini kof, ini kaf. Pas sampingnya. Sangat berdekatan, dampingan, betul. Nah, maka itu dimasukkan. Contohnya adalah nakhlukum. Yuk. Nakhlukum. Alam nakhlukum. Alam nakhlukum. Ini secara riwayat, ini boleh dibaca dua. Itu gom kamil boleh. Artinya kofnya hilang, langsung lukum. Atau idgham kamil, ya, qafnya tidak hilang, cuman yang hilang qalqalahnya saja. Alam nakhlukum. Nah, itu yang naqis. Qafnya enggak hilang, yang hilang cuman qalqalahnya saja. Alam, ini contoh naqis ya. Alam nakhlukum. Ya. Alam nakhlukum. Orang yang mendengarkan belum tentu bisa merasakan, tapi yang membaca itu bisa merasakan. Nah, yang membaca dia bisa merasakan. Oh, saya membaca qaf dulu tadi itu. Mensukun qafnya tapi tidak ada qalqalahnya, terus habis itu memasukkan, kemudian setelah itu membaca kaf. Kum. Nakhlukum. Nah. Nakhlukum. Nah, kalau langsung idgham kamil nakhlukum. Kalau kedengarannya hampir sama sebenarnya. Susah untuk membedakan. Tapi yang membaca insya Allah paham dia. Dia merasakan. Saya ini membaca qaf dulu. Saya ini membaca langsung kaf. Nah, itu. Kemudian. Lam ro. Lam ro ini juga berdekatan. Lam dan ro. Ya. Ini kalau lam di sini. Ro di sini. Pas sampingnya. Ya. Lam ro. Ya. Ini berdekatan. Ini dibaca secara kamil. Qurrabbi. Yuk. Qurrabbi. Nah, tuh. Barrafa'ahullah. Barrafa'ahullah. Tidak ada di sini, tapi itu contohnya. Nah, selain itu, yang berdekatan selain qaf-kaf, lamro, walaupun berdekatan, tidak bisa dimasukkan. Ya, secara riwayat Hafiz An Asim yang dimasukkan qaf kaf lam ra. Yang lain berdekatan enggak boleh dimasukkan. Contoh ha dan ha. Ha dan ha. Ha itu di sini, ha di sini. Dekatan enggak? Dekatlah. Sini ha, sini ha. Nah, itu kan dekat sekali, tapi tidak boleh dimasukkan. Contoh wasabbihu. Yo. Wasabbihu. Hanya jelas. Wasabbihu. Wasabbihu. Tidak boleh wasabbihu, enggak boleh. Hanya hilang enggak boleh. Betul-betul memang nampak, ya. Wasabbihu. Yo. Wasabbihu. Nah. Jim, dal bertemu dengan jim. Dal itu sini. Dekatan juga sebenarnya. Ujung lidah, jim itu tengah lidah. Tengah sama ujung, ya sama dekatlah. Laqad, bukan, ya, jadi jelas dalnya. Laqad ja'akum. Laqad tidak laqad ja'akum tapi laqad ja'akum. Dal bertemu dhad. Faqad dhalla. Faqad dhalla. Nah, ini yang sering banyak orang itu melanggar ini. Faqad dhalla, sering saya dengar itu. Faqad dhalla. Jadi yang benar faqad dhalla. Faqad dhalla. Ini juga di sebagian buku yang kurang teliti, ini juga dimasukkan. Padahal enggak. Hafiz itu tidak memasukkan dal ke dalam dot. Yang memasukkan dal ke dalam dot waris. Imam waris itu memasukkan. Faqad dhalla. La khaira fi kathirin min najwahumu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Maksudnya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru liman wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla. Yani faqad dhalla. Kalau Imam Warish faqad dhalla, bukan faqad dhalla tapi faqad dhalla. Ha gitu. Ini makanya inilah yang membedakan ya. Jadi ini dal ketemu dengan dot itu adalah dibaca apa? Dibaca izhar. Faqad dhalla. Ayo coba. Faqad dhalla. Faqad dhalla. Dal bertemu dengan sin. Itu juga izhar. Laqad sami'a. Laqad sami'a. Kalau imam yang lain ada yang baca laqas sami'a. Laqas sami'a. Itu imam yang lain, bukan imam kita, bukan hafiz, ya. Ambatat sab'a. Ambatat sab'a. Nya ada. Ambatat sab'a. Bukan ambatas sab'a. Imam yang lain ambatas sab'a. Ambatat sab'a. Ayo. Ambatat sab'a. Kadzabat Thamud. Kadzabat Thamud. Ini yang terakhir. Ini agak sulit. Summat takhadtum. Summat takhadtum. Ini sering salah. Mesti rata-rata baca takhadtum. Takhadtum. Harusnya takhadtum. Dhalnya izhar. Jelas. Summat takhadtum. Summat takhadtum. Ya, memang salah di bagian ini sih. Salah memang sayangnya khafi ya. Tapi perlu dipelajari ini. Ya. Oke, sekarang izhar komariyah, izhom syamsiyah. Ini paling gampang. Ya, paling gampang ada al. Ya. Al yang dibaca izhar sama al yang dibaca izhom. Gampang, al yang dibaca izhar kalau bertemu dengan huruf-huruf komariyah. Huruf-huruf komariyah. Bertemu bulan. Bulan kan kelihatan. Kalau al yang diizhomkan yang bertemu dengan huruf syamsiyah. Syamsun itu artinya apa? Matahari. Karena matahari itu enggak jelas, maka ya dimasukkan saja sekalian. Nah, kalau jelas, nah biar dipisah, biar jelas. Komar kan jelas. Komar. Huruf komariyah itu terangkai dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini harus hafal ini. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada tahu di situ? Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang terangkum dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka. Contoh al-awwalu. Yo. Al-awwalu. Al bertemu hamzah, itu harus jelas. Al-nya harus jelas. Al-awwalu. Al-awwalu. Al-awwalu. Itu contoh idgham qomariyah. Contoh idgham syamsiyah. Al bertemu dengan to. Halaman 22. Al bertemu dengan to. idgham syamsiah itu al bertemu salah satu huruf syamsiah, itu nanti diidghamkan. At-tammatu. Jadi bukan al-tammatu tapi at-ta. Jadi langsung dimasukkan, lamnya hilang. Langsung masuk ta. Bertemu dengan tha juga sama. Lamnya hilang. Ats-tsawabu. Ats-tsawabu. As-shalatu. As-shalatu. Lamnya hilang, langsung masuk as-shalatu, ya. Kalau idgham qomariyah balik ke 21, contoh ghain. Al bertemu ghain. Al-ghaniyyu. Al-ghaniyyu. Jadi lamnya kelihatan. Jadi lamnya kelihatan. Itu insyaallah yang salah tuh biasanya ini. Ini karena udah terlanjur. Al-zalzalatu. Harusnya az-zalzalat. Sama seperti az-zakatu. Tapi orang sudah terlanjur bilang al-zalzalah kan? Harusnya az-zalzalah, kan? Seperti as-shalah bukan al-shalah tapi as-shalah. An-ni'mah bukan al-ni'mah tapi an-ni'mah. Ar-Rahman bukan al-Rahman tapi ar-Rahman, langsung masuk begitu. Ya, az-zalzalah, kan? Kalau di Malaysia ada musola atau ya surau, sana istilahnya bukan musola tapi surau. Surau al-salam. Al-salam. Surau kok al-salam? Harusnya as-salam. Ternyata kenapa ini al-salam? Karena di sebelah sana juga ada as-salam. Jadi sana as-salam, sini al-salam. Nah, gimana? Tapi yang al-salam ini menyalahi kaidah ini. Nyalai kaidah idgham syamsiah idgham qomariyah apa idghar qomariyah. Harusnya idgham syamsiah assalamu bukan al salamu. Nanti kalau orang salam al salam ya kan salah. Assalamu alaikum kan gitu. Al salam. Ternyata hanya cuman membedakan itu suruh sana sama suruh sini. Padahal ya anunya beda, apa namanya sectionnya, section 5 section 10, di sana tuh kalau apa RT apa ibaratnya section, kalau di sana kan nggak ada rukun tetangga, rukun apa namanya warga, istilahnya section, section 1. At-tafkhim at-tarqiq, sekarang masuk tafkhim dan tarqiq. At-tarqiq at-tafkhim, tambah satulah at-tafkhim sama at-tarqiq, maksudnya adalah tebal dan tipis. Langkah keempat adalah menguasai tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq. Tafkhim itu tebal, tarqiq itu tipis. Ada huruf-huruf yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Ada yang selalu dibaca tebal. Nah, jadi terbagi menjadi tiga huruf hijaiyah itu. Satu, bagian yang selalu dimanapun itu dibaca tebal. Itu adalah huruf isti'la yang sudah kita singgung sebelumnya, yaitu khusadog ting qiz. Itu dimanapun juga dia dibaca isti'la. Dibaca tebal. Dibaca tebal. To. Contoh to ya. To. To. Itu tebal. To. Ti juga tebal. Gak bisa ti. Tapi ti. Kasroh pun juga tebal. Ti. Gitu kan. Tu. Itu kan juga tebal terus. Ya. Tebal. Dimanapun juga tebal. Kho, coba. Kho. Khi. Tidak khi, tapi khi. Iya kan? Khi. Tidak sekedar khi, tapi khi. Ya, itu tebalnya di situ. Nah. Khu. Oke, itu istilah selalu tebal. Kemudian ada yang ada yang kadang tebal, kadang tipis. Lamro. Lamro. Kadang tebal, kadang tipis. Kalau la dibaca tebal ya lo. Kan? As-solo. As-solo tuh. Tapi as-solo tuh gak ada kita. Itu ada di waris saja. Ya. Lam dan ro. Ro tuh bisa ro tebal, bisa ro tipis. Nanti kita akan bahas lam dan ro kapan tebal, kapan tipis. Ada huruf yang selalu tipis. Nah, itu selain di atas itu. Selain khusadah tingkis sama lam ro, itu selalu tipis dimanapun juga. Seperti fa. Fa itu dimanapun juga selalu tipis. Fa, si, su, ketemu apapun juga tipis. Ya. Ha, dimanapun juga tetap tipis. Ha, hi, hu, dal juga sama. Da, ti, du juga tipis terus. Pokoknya selalu tipis. Nah sekarang kita bahas lam ro yang kadang tebal, kadang tipis. Lam baca tebal itu pada huruf Allah. Allah. Lam itu menjadi tebal kalau ada pada huruf Allah. Itu pun dengan syarat. Ya ini. Lam pada lafal Allah terbagi menjadi dua hukum, yaitu dibaca tebal bila didahului huruf berharokat fathah. Contoh, qala Allahu, coba. Qala Allahu. Ya. Tapi membaca Allah itu tidak sekedar mentafkhimkan saja, karena tapi qala Allahu. Jadi bukan qala Allahu, bukan qala Allahu, tapi qala Allahu. Bisa dilihat lam tebal itu? Gambar lam tebal. Ini harusnya lam tebal ini gambarnya ditaruh yang di bagian tebal, ya kan? Yang tipis bagian tipis, ini kan dicampur. Nah. Jadi cara membaca Allah itu seperti itu, lam tebal. Allah, bukan Allah, tapi Allah. Ya nempelnya agak banyak ini. Allah. Kalau Allahu itu nempelnya sedikit. Allahu, nempel ujung lidahnya ke atas itu agak banyak. Allahu. Biasanya orang Allahu, Allahu, Allahu, gitu juga. Allahu, ya Allahu, ya. Minallahi, ya. Minallahi. Rasulallahi. Rasulallahi. Kemudian jika didahului fathah diikuti alif, alif mat. Wa ilallahi. Alallahi. Alallahi. Wakafallahu. Wakafallahu. Nah, kesalahan biasanya alallah, bacanya alallah. Ini alah. Harusnya ala, bukan a, alah. Alallah, bukan alallahu. Ala, alallah. Di antara lagi, wa may yatawallallah. Wa may yatawallallah. Laullah, bukan wa may yatawallallah. La, laullah bukan laullah. Jadi yang ditebalkan itu Allahnya, bukan? Bukan dua-duanya, Allah dan la, bukan. Wa alallah. Bukan wa alallah. Eh? Bukan wa alallah, tapi wa alallah. Yang ditebalkan Allahnya saja, lafal Allahnya. Lamnya enggak, lam yang pertama enggak. Wa alallahi, coba. Begitu, betul. Jika didahului huruf berharokat dhammah, ya. Abdullahi. Abdullahi. Di jika didahului dhammah diikuti waw sukun, waw sukun di sini maksudnya waw sukun mat, huruf mat. Nah, huruf huruf mat. Qalullahumma. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ. Oke. Sekarang dibaca tipis. Dibaca tipis itu jika didahului dengan huruf berkasroh. Bismillahi. Bismillahi. Atau B, jika didahului huruf berkasroh diikuti ya sukun. Ya sukun maksudnya adalah huruf mat. وَيُنَجِّلَّهِ. Oh salah, wa yunajjillahu ini tidak ada wa yunajjillahi. Wa yunajjillahu ini salah harokat. Nah, karena kalau iya ini ada fa'il ya mesti ada fi'il, ada fa'il. Wa ini salah ini. Ya, jadi wa yunajjillahu. Wa yunajjillahu. Wa yunajjillahu. Yahdillahu. Yahdillahu. tidak boleh yahdiwahu, yahdillahu yang benar. Sekarang huruf ra yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, itu hurufnya ra. Nah, ini bisa tebal, tipis, boleh tebal, boleh tipis. Dibaca tebal kalau berharokat fathah atau fathaten. Alam taro, yo. Alam taro. Toiron. Toiron. Itu fathah atau fathaten. B. Dhommah atau dhommaten. Kafaru. Kafaru. Narun. Narun. Ya. C. Ra sukun dan huruf sebelum, ya, ini ra-nya ada bersukun, ya, ra-nya sukun, sebelumnya adalah harokat di atas, itu fathah atau dhammah. Jadi intinya begini, kalau harokatnya di atas tebal, kalau harokatnya di bawah tipis, gitu aja, wes gampang. Nah. Ya, ra sukun sebelumnya harokat di atas, ya. Kalau yang ab itu harokat di atas, fathah atau dhammah, fathaten, dhammaten, gitu kan? Kalau ini sukun tapi harokatnya sebelumnya adalah di atas, fathah atau dhammah. Wa arsala. Wa arsala. Wa arsala. Apa sih bedanya ra tebal dengan ra tipis? Ya. Kalau ra tebal itu diangkat. Aur. Kalau ra tipis ir diturunkan, diturunkan. Tebal itu diangkat, kalau tipis dikebawahkan, diturunkan. Wa arsala alaihim, ya. Wa arsala alaihim. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ya, bukan maqabir, muqabir. Maqabir. Kalau bir ini ya nanti masuk ke dalam ra tipis nanti. Ya. Karena ra sukun sebelumnya harokatnya di bawah. Ra sukun karena waqaf didahului huruf berharokat dhammah. Ya, ra sukun karena waqaf. Kalau di atas ra sukun asli yang C itu. Kalau di ra sukun karena waqaf didahului sebelumnya adalah harokat yang berada di atas yaitu fathah atau dhammah. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Di thar. Jadi thar itu ra-nya itu disukun karena waqaf sebelumnya fathah. Kalau ra-nya sukun sebelumnya dhammah takatsur. Alhaakumut takatsur. Sekarang E yang agak rumit. Ha? Ini yang agak sering salah. Kalau yang A sampai D rata-rata betul. Ra sukun karena waqaf didalui sukun lagi. Jadi sukun, sukun, ah, sebelumnya baru atas. Nah, gitu. Kalau awal pertama kan langsung atas. Kemudian yang kedua, sukun sebelumnya atas. Karena ini sukun, sukun sebelumnya atas. Gitu. Sukun, sukun sebelumnya atas. Ra sukun karena waqaf didahului sukun asli dan didahului lagi berharokat fathah atau dhammah. Fathah atau dhammah itu atas. Ya. Contoh, wal fajr. Jadi ini tebal. Wal fajr itu tebal. Wal fajr bukan wal fajr, tapi wal fajr. Wal fajr. Ra sukun sebelumnya jim sukun, sebelumnya lagi fathah. Fa wal fajr, ya coba. Wal fajr. Fi lailatil qadr. Fi lailatil qadr. Dernya itu tebal. Qadr, ya, qadr. Fi lailatil qadr. Fi lailatil qadr. Ya, berharokat fathah. Sukun, sukun terus sebelumnya fathah. Tapi sukun, sukun sebelumnya dhammah ini kok enggak ada contohnya? Ini harusnya ada contohnya lagi situ nih. Nah. Ya, ya, oke, oke. Nah, sekarang F. Ra sukun karena waqaf didahului alif. Ya, sukun kemudian alif atau wawu didahului lagi atas, yaitu fathah atau dhammah. فَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ya nahar itu tebal wa husila ma fi sudur ya tebal ra sukun bila sekarang g ra sukun bila sebelumnya kasrah kasrah aridah kasrah enggak asli aridah itu enggak asli ya. Pada hamzah wasol seperti irji'i ini tebal irji karena apa? Karena hamzah kasroh, kasrohnya itu hamzah yang berkasroh ini kasrohnya enggak asli. Ah, irji. Kok enggak asli? Jadi kalau yang wazannya if'il, nah itu adalah kasrohnya enggak asli. Nah, ini kasroh enggak asli. Irji. Ini biasanya orang akan oh ini kan harokatnya di bawah, berarti kan tipis. Ini masalahnya ini harokat di bawah nggak asli. Nah ini dia nggak asli, palsu dia. Irji ya bukan palsu ya, gimana? Kok jadi palsu gitu? Nggak asli gitu aja lah. Nggak asli, nggak aridoh aridoh tuh anyar teko ya karena sesuatu lah dia. Irji'i ila rabbiki ya. Irji'i ila rabbiki. Nah, irji'i. Sekarang yang tipis. Ya, tipis tadi patokannya bawahnya harokatnya di bawah. A. Harokatnya kasrah atau kasroten? An-nari. An-nari. Minar riba. Min khairin min khair oh bukan min khairin kita tuh mencontohkan kasroten bukan wakof ya kasroten min khairin nah, min khairin kemudian ba ra sukun didahului huruf berharokat kasroh ya sukun didahului huruf yang di bawah ya wa fir'auna fir nah tipis fir auna c ra sukun sukun karena waqaf kemudian sebelumnya adalah apa ya sebelumnya adalah bawah kasrah bedanya dengan b kalau yang b adalah sukunnya asli tapi kalau yang c sukunnya karena waqaf muddatsir aslinya muddatsiru. Jadi diwakafkan mudathir. Ya ayyuhal mudathir. Kemudian D ya. Rok sukun D. Rok sukun karena wakaf. Ya. Yang didahului huruf ya sukun. Khairun. Khairun kalau diwakafkan khair roknya jadi sukun sebelumnya ya sukun. Walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair. Ir. Jangan meringis lah. Khair. Ya, ini bismillah. Ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Ya. Ya, syai'innya kalau ikhfa ini ikhfa nun sukun bertemu dengan tanwin bertemu dengan qaf. Ikhfa tadi sudah kita bahas. Ikhfa itu kita bahas ikhfa sedikit lagi. Kalau bertemu dengan huruf-huruf yang isti'la dia isti'la juga. Syai'in tidak sekedar syai'in tapi syai'in qadir. Tidak tepatnya seperti itu. syai'in jadi ikhfa'nya jadi tafkhim gitu. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Oke. Kemudian sekarang apa nih? Kok D lagi? Harusnya E. Tuh udah 27 tuh. Angka 27 yang paling bawah. Harus D, setelah D harusnya E. E, ra sukun karena waqaf ya, digantilah itu yang salah itu. Ra sukun karena waqaf dulu huruf berakat sukun, didahului lagi huruf berakat kasrah. Jadi sukun, sukun, kasrah. Sukun, sukun, kasrah urutannya seperti itu. Sukun, sukun, kasrah. Sukunnya karena waqaf, kemudian sukun asli terus kasrah. Sihir. Sihir. Ru-nya sukun sihir. Ma ji'tum bihi sihir. Ma ji'tum bihi sihir. Ya, sihir. Jadi kecil, ra-nya tipis ya. Ma ji'tum bihi sihir. Jadi memang rok tebal, rok tipis itu hampir sama. Bedanya sedikit. Salah satu ustad nih dari Lumajang tuh. Ustad siapa namanya? Imron Rosyadi. Saya itu kalau menilai katanya, menilai seseorang itu baca Al-Qur'an dari ronya. Angger ronya itu sudah betul. Saya lihat mulutnya selain sudah betul. Berarti yang lain itu betul katanya. Karena apa? Ini perkara yang agak kecil, agak apa ya namanya ya, agak detail gitu loh. Kecil tapi detail gitu. Kan sesuatu. Nah, kalau ternyata dia roknya udah betul, berarti bagus orang itu. Nah, tajwidnya bagus karena dia sudah sampai pada roknya sudah betul gitu. Sihir ini kan antara sihir sama sihir itu kan hampir sama. Ma ji'tum bihi sihir. Sihir. Bihi sihir. Ya. Ma ji'tum bihi sihir. Ya, kayak seperti sihir jadi sihir. Sihir. Qasamul ladzi hijr. Qasamul ladzi hijr. Qasamul ladzi hijr. Ya. Tipis ra-nya. Nah, sekarang bagian ketiga bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. ABC. Ra sukun sebelumnya kasrah berhadapan dengan istila. Nah, jadi berhadapan dengan huruf-huruf istila. Contoh firqin ya, firqin. Ada ra sukun sebelumnya kasrah bertemu dengan qaf. Ini tuh boleh dua. Kullu firqin. Tipis. Kullu firqin, tipis lagi. Kullu firqin. Kalau tebal, kullu firqin. Kullu firqin. Nah, firqin. Cuman ini perlu antum anu sendiri dalam kitab-kitab yang lebih didetailkan lagi bahwasanya memang dua ini boleh dibaca tebal, dua-duanya boleh, artinya tebal atau tipis boleh. Cuman al-muqaddam inda ahlil ada, yang didahulukan atau diafdolkan kalau dia memilih dia hanya membaca sekali maka dia membaca tipis ya. Al-muqaddam inda ahlil ada, yang didahulukan oleh para ahli qura, ahli Al-Quran, itu adalah tipis. Kalau dia membaca cuma sekali, yang tipis pilihnya. Min kulli firqatin. Yo. Min kulli firqatin. Ya. Tipis. Kalau tebal, min kulli firqatin. Wa irsada. Wa irsada. wa irsada. Kalau wa irsada didahulukan adalah tebal, yang didahulukan tebal. Kemudian sama-sama boleh, tapi yang didahulukan adalah tebal. Ba, b, ra sukun karena waqaf didahului isti'la yang berharokat sukun dan didahului lagi huruf berharokat kasrah seperti qitr. Sukun sebelumnya kasrah, ya. Bedanya apa ini? Huruf isti'lanya di belakang. Kalau tadi kan huruf isti'lanya di depannya ra. Kalau ini isti'lanya di masih di belakangnya lagi, ya gitu. Belakangnya ra. Belakangnya ra, ya. Jadi ra sukun karena waqaf didahului, ada belakangnya itu adalah huruf isti'la, ya, yang sukun dan didahului lagi huruf yang berharakat kasrah. Ada ra ta, ra sukun kemudian sebelumnya ta, qitr, ya. Qitr, itu wa asalna lahu 'ainal qitr. Ya. Ya, ini tipis ya. Hampir seperti qitr, hampir seperti qitr. 'Ainal qitr. Ainal qitr, ya. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Ya. Hampir seperti qitr kalau dia, tapi qitr, qitr. Ya, karena tipis jadi sehingga kayak terkena imbasnya kasrah. 'Ainal qitr. 'Ainal qitr. Ya. Qitr tapi ditipis, roknya tipis jadi kayak terkena imbas dikit sukun. Kalau ditebalkan r-nya jadi kiternya, ternya jadi kelihatan qitr, qitr, jadi 'ainal qitr, 'ainal qitr, jadi tebal roknya. Wa asalna lahu 'ainal qitr, ya. Aman. Anta bawa ali qaumikum bi Misr. Anta bawa ali qaumikum bi Misr. Tipis. Anta bawa ali qaumikum bi Misr. Anta bawa ali qaumikum bi Misr. Ya. Ainal qitr itu yang dimuqaddam alaih adalah yang tipis. Di Mesir yang dimukaddamkan adalah yang tebal. Sama-sama boleh, tapi yang didahulukan itu qitr tipis, di Mesir adalah tebal yang didahulukan. Ra sukun, c, ra sukun karena waqaf setelahnya huruf ya yang terbuang. Wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Ya, tipis boleh, tebal boleh. Tapi ini yang didahulukan adalah yang tipis. Yang didahulukan adalah yang tipis. Sudah selesai untuk yang itu. Kemudian nanti akan kita hukum mat sama waqaf tidak dan gharib. InsyaAllah. Di bab kedua. Masih ada 5 menit. Siapa yang bertanya? Leh. Contohnya? Oh, mus, ya. Yeah. Ihdinas siratal mus, mus, mus, ya kan? Mu, mus, ya. Yeah. Mencucunya karena mimnya domah, mus, sin itu karena tipis, ada huruf yang istifal, mus, ya. Ihdinas siratal, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, mustaqim, ya. Mustaqim, mustaqim, qim, mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kayak gitu. Ya, yang lain? Oh iya, qalqalah sughra kubra sama qalqalah apa namanya? Ya, karena tasdid ya. Dia mengatakan qalqalah asyad. Qalqalah yang sangat sangat betul. Jadi nanti qalqalah ada di bagian paling akhir itu, coba dilihat halaman 46 tuh. Dan nanti aja ya. Okay. 46. Nah, oke. Okay. Ya, silakan. Jadi idgham nakis hanya satu. Yang wajib hanya satu, yaitu tok bertemu dengan ta, basalta. Selain itu adalah kamil. Sedangkan qaf dan kaf, qaf ketemu kaf itu adalah boleh kamil, boleh naqis. Hanya dua itu yang ya. Selainnya adalah kamil. Selainnya adalah kamil. Jadi riwayat Hafiz yang naqis hanya tok bertemu dengan ta. Ya, silakan. Naber itu apa apa namanya, lupa saya istilah baru itu, naber itu, naber adalah apa, lupa saya, naber itu tekanan ya, apa tekanan, contohnya apa, contohnya iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi kalau istilah Syekh Aiman Suwaid Rusdi itu ada naber. Sebelumnya itu naber itu enggak tahu beliau dari mana ya. Enggak begitu dikenal istilah naber. Kalau beliau dalam kitabnya, saya juga punya kitabnya An-Naber itu. Kitabnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid tentang An-Naber, dia disinggung di situ. Cuman agak lupa saya tentang apa definisi dari Naber itu. Naber itu gimana? Coba, saya malah lupa. Siapa yang tanya tadi? Apa Naber maksudnya di situ? Ya, contoh di situ. Oh ya, naber itu tekanan. Begini maksud saya. Jadi huruf-huruf yang bertasdid itu ada tekanannya. Nah, contoh ya, samiri kalau berhenti tidak boleh samiri, tidak boleh gitu. Samiri, nah, itu naber namanya. Nah, ditekan. Jadi semua tekanan itu namanya naber. Jadi semua yang bertasdid harus ada nabernya, ada tekanannya, ada tekanannya. Waladdolin ya, waladdolin, ada al, itunya itu loh, itu namanya naber. Itu namanya naber. Setelah baru sebenarnya. Jangan, di sini juga enggak ada yang ini, kitab-kitab ini juga sebelumnya. Tapi datanglah Dr. Aiman Rusdi Suwaid itu, ada istilah naber. Naber itu adalah itu. Tapi memang ada, itu ada prakteknya ada, cuman istilahnya memang munculnya mungkin memang termasuk istilah dalam ilmu tajwid itu juga munculnya juga baru dari zaman Nabi juga enggak ada istilah mat wajib, mutasil, mat apa. Itu istilah-istilah memudahkan supaya orang belajar itu menjadi mudah. Ya, naber itu ada tekanannya. Karena apa? Di sini dibahas karena kadang orang itu tidak ada menekan. Fanasi, harusnya fanasi gitu. Harusnya samiri tadi, samiri ya-nya kan tasdid. Jadi kalau misalkan kita waqaf pada huruf yang bertasdid, maka harus ada tekannya. Tadi dicontohkan mustamir, mustamirun, mustamir. Kalau berhenti, tidak boleh hanya sekedar mustamir. Lah ini masalahnya kan tasdid, mustamir. Nah, gitu ada tekanannya. Tekanannya itulah namanya nabar. Nah. Fabi ayyi iya karena butuh itu ada nabarnya. Iya, tidak boleh hanya iya karena nabarnya enggak ada. Iyyaka na'budu. Iya, harus ada tekarannya. Nah, gitu. Itu fungsi dari nabar. Ya begitu? Tebal tipisnya. Tebal tipisnya di nabar. Mustamir itu mustamirun berarti apa? Dia ikut tipis. Mustamir karena apa? Karena sebelumnya adalah kasroh di bawah. Mustamir. Kalau dia sebelumnya ada fathah, maka tebal. Mustaqor. Mustaqor. Ya gitu. Mustaqor ditekan dan tebal. Mustaqor. Kalau mustamir, mustamir. Nah, tidak sekedar mustamir, tapi mustamir karena ada nabernya, ada tasdidnya, harus ada nabernya, ada tekanannya. Oke. Okay. Oke, saya kira itu cukup. Sudah 11:30. Kita insya Allah akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.